Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahadahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Farqu Ar-Rabi', masuk ke perbedaan keempat antara akidatul salaf dan akidah murji'ah. Ya, fadhal dibaca di sini. Rep, apa? Si ini, Suyudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala al-farqu ar-rabi'u yuqarriru as-salafu talazuma at-talazuma baina al-zahiri wa batini wal batini fi khilafi murji'ati hadhihi mas'alatu min al-usuli allati yanbani alaiha masailu kathiratu ma'atnya itu fal imanu as-sahihu huwa ma makana mutalaziman fihi al-zahiru wa batinu wal batin. Saya kalau salah tanwin itu saya anggap salah. Itu karena artinya juga salah nanti atau maknanya salah. Ya, enggak benar itu, ada alnya dihilangin. Itu jangan kebiasaan itu. Kebiasaan buruk kayak gitu. Nah, terus faqad dalla ala dzalikal kitabi kitabu fa'il, aduh antum ini, aduh dzalikal kitabu wasunnatu wal ijma'u wallahu tabaraka wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tu'minuna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhihim wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun fala yajtami'ul imanu billahi ma'a muwadati a'da'illahi wa mahabbatuhum. Kenapa jadi marfu? Wa mahabbatuhum. Fala yajtami'ul imanu billahi ma'a muwadati a'da'illahi wa mahabbatihim. Wa mahabbatuhum. Mahabbah ini maktub ke mana? Maktub ke mualah atau maksud ke iman? Mualah berarti mahabbatihim, terus mahabbatihim wa nusratihim faman kana mu'minan kana min imanihi mu'adatun. Mu'adah, apa irabnya mu'adah di sini, wa? La. Nah, isim kananya itu sama seperti isim kana yang pertama, dhamir mustatir takdiru huwa. Faman kana mu'minan, ini isimnya dhamir mustatir huwa. Bahkan barang siapa yang beriman, kana min imanihi, maka isimnya dia itu sama seperti isim yang kana pertama. Ya. Enggak nyambung justru maknanya kalau mu'adah antum jadikan sebagai isim. Pertama, artinya maknanya beda. Yang kedua, walaupun dia mu'anas majazi, namun dia layak untuk ya, diberikan pada kana tak ta'nis as-sakinah. Ya, paham sini? Ya, maka ini sebagai apa kalau begitu? Ahsan khobar. Ya. Ya ulang. Kana min imanihi mu'adatu. Ya Allah, ya Allah. Mu'adata. Mu'adata a'da'illahi. Wabugduhum. Wabugduhum, maktub ke mu'ada. Wabugduhum wujudan wa adaman. Wa qala ta'ala walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi mattabawuhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Amantu. Mau ngomong apa? Amantu kulubahum, gitu. Saya beriman kepada kolbu mereka, gitu. Gak benar itu. Kulub apa berarti irobnya? Hah? Fa'il, kulub itu jamak taksir. Jamak taksir, ghairu akil. Berarti apa? Tuhkam alaih mu'annas. Dihukumi mu'annas. Amanat kulubuhum. Amanat kulubuhum wa zuhara imanuhum. Loh. Imanuhum alaihim min khawfillahi wajal itu beda, itu wawunya kan dua, wawajalihi gitu. Wawajalihi wattiba hamzah wasol wattiba'i amrihi wa ijtina. Tak sama itu. Wa ijtina bi nahihi. Wa hadha kulluhu min al-imani. Taib, ya. Siapa Suyudi, walaupun antum yang paling baru di sini, ya. Enggak ada udzur bil jahil buat antum. Katanya jurumiyahnya udah hafal, hah? Hah, udah hafal enggak? Mungkin enggak? Praktekannya susah. Pertama, antum itu banyak baca kamus. Antum itu bukan orang Arab, orang Singkawang. Singkawang apa penting? Sambas. Antum itu orang Sambas, ya. Yang dulu berantem ke Madura. Antum bukan orang Arab, ya baca kamus. Kalau zaman sekarang dimudahkan pakai handphone, lihat tuh kamus ma'ani. Biar tahu dobet pengucapannya gimana. Ini fi'il madinya, ini gimana pengucapan fi'il mudhari'nya. Ya. Bukan orang Arab kok gak mau buka kamus. Gimana? Orang Arab aja gak buka kamus, gak bisa bahasa Arab. Ya. Kalau dia gak ngerti, kalau dia gak pernah belajar, gak bisa bahasa Arab. Ya, beneran. Ya. Orang Arab itu kalau ngomong Arab, ya di Saudi lucu-lucu. Salah, takbirnya salah, nahunya salah. Ya. Kecuali yang pembelajar. Tapi kalau kebanyakan lucu-lucu, takbirnya salah, nahunya salah. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi kayak kita gini, bukan orang Arab. Ini ya, buka kamus. Nah, gimana dapat pengucapannya? Itu apa tuh? Wajal. Bacanya gimana? Lihat di kamus. Nah, sama si Yudi ya, berhubungan tuh paling baru. Minta simak temannya baca. Temen yang lama-lama di sini kan banyak. Dengerin dong nama baca gitu. Udah pernah enggak kayak gitu? Nah, siapa yang mau dengerin? Ada? Ada. Nah, sering mesti begitu. Niko juga Niko. Nah, bagi antum. Bukan orang Arab, orang Dayak. Nah, mesti baca lihat kamus. Nah, tahu dari mana kita maknanya? Emang kita dapat wangsit? Oh ini maknanya begini. Oh ini dobetnya begini. Nebak-nebak. Dan itu banyak nebak-nebak kita bacanya. Ya Suhidia, nebak-nebak ya. Hah? Berarti kamu, kok masih salah apa yang ucapannya? Hah? Aduh. Aduh. Waktu pelajaran Al-Muslah Tasrifiyah itu udah datang belum? Waduh, muskilah itu benar. Gak ngerti sorop, ya gimana buka kamus. Pelajaran Al-Muslah Tasrifiyah belum ada itu? Belum ya? Aduh. Waktu pelajaran sholat kita yang pertama apa? Matan Albina. Ini teman-teman udah belajar Matan Albina, Amsilata Serbia. Sama itu ya, apa? Mukhtarat sholatnya kan? Sholatnya tiga udah teman-teman. Coba belajar sama yang lain, pinjam buku Mukhtarat aja, gak usah Amsilata Serbia dulu, Mukhtarat. Siapa yang ngajarin bisa? Sedekah ke ini Suyudi. Siapa? Nugraha, bisa Nugraha? Hah? Tuh, pilih sehari sekali Nugraha. Ya. Mukhtarat yang teman-teman punya tuh bukunya, khusus sorotnya. Biar dipinjemin, ya. Niko, udah mungkin belum? Antum kan juga ikut tuh Amsilah Tasrifiyah. Hah? Ah iya, ikut juga berarti antum yang kelas sama Nugraha tuh. Ya, taibar kalau ini. Al-Farqu ar-Rabi'u. Perbedaan keempat. Yukarriru as-salafu at-talazuma bain al-zahiri wal-batini bi-khilafil murji'ati. Para salaf ya, menetapkan adanya at-talazuma. Adanya hubungan atau keterkaitan antara zahir lahiriah wal batini dan batiniah. Bikhilah bin murji'ati, berbeda dengan murji'ah. Kalau murji'ah batiniah aja. Ya, enggak ada urusan sama mereka lahiri apa? Zahiriah. Ya. Maka kekufuran di sisi murji'ah hanya kekufuran di kalbu aja, mengingkari ya, atau enggak. La ibaraka rabbika. Nah kata beliau, hadhihi al-mas'alatu min usulil lati yanbani 'alaiha masa'il katsiratun. Maka permasalahan ini adalah permasalahan usul, prinsip-prinsip, usul-usul landa ya, pokok-pokok. Allati yanbani 'alaiha masa'il katsiratun, yang dibangun di atasnya berbagai permasalahan yang banyak. Wal imanu as-sahihu, maka iman yang benar, huwa makana mutalaziman. Iman yang benar itu adalah iman yang berkaitan ya, yang berkaitan fihi adzahiru wal batinu ya, lahiriah dan batiniahnya berkaitan erat. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab was sunnah wal ijma'. Hal ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Ya barakallahu fikum. Allah taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin min. Ya Allah taala berfirman, wahai Nabi, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, namun dia itu yuwadun ya. Ya, namun mereka itu ya berkasih sayang. Lihat tuh, lahiriah apa batiniah nih? Batiniah. Berkasih sayang kepada orang-orang yang memuji Allah dan Rasulnya, walaupun yang mereka itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudaranya, kerabatnya. Mereka itulah orang-orang yang ya, yang menanamkan barok kepada keluarganya sekalipun dalam hal urusan iman, karena ayat ini turun terkait di Medan Badar, di mana sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah ya duel dengan bapaknya yang berada di barisan musyrikin, dan dia membengkal kepala bapaknya sendiri ya, Allah puji. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan di hati mereka, ya, dengan pertolongan yang datang dari Allah. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah masukkan mereka ke surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu wa radhiyallahu anhu. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ulaika hizbullah. Merekalah itulah hizbullah, golongan Allah. Ala ketahuilah inna hizbullahi humul muflihun. Ketahuilah golongan Allah itulah ya, orang-orang yang beruntung. Fala yajtami'u al-imanu billahi ma'a mu'alati a'da'illahi wa mahabbatihim wa nusratihim. Maka tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu keimanan kepada Allah, namun disertai adanya mu'alah. Ya, bentuk wala, bentuk kesetiaan kepada musuh-musuh Allah. Maka gak mungkin seorang yang beriman dia berwala kepada si penista agama. Dia musuh Allah. Telah menista agama, menista Al-Quran. Maka kalau ada orang yang beriman namun berwala kepada orang tersebut, imannya gombal. Gak mungkin. Nah, apalagi sampai menolong mereka. Na'udzubillah, ini pembatal keislaman ini. Ingat ya, pembatal keislaman. Ya, menolong orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Na'udzubillah. Wa man kana mu'minan min imanihi mu'adata ada illahi wa mukrahum wujudan wa amanan wa adaban. Masyaallah. Ya, faman kana mu'minan, maka barang siapa yang dia beriman. Ya. Barang siapa yang di antara mereka yang beriman. Maka kana min imanihi mu'adata, maka dia pasti memusuhi orang kafir min imanihi, ini karena bagian dari iman dia. Sebagai bukti yang real dari iman dia. Maka dia mu'adati ada illah, memusuhi musuh-musuh Allah. Berlepas diri dari musuh-musuh Allah. Ya, membenci mereka wujudan wa adaman. Apa maksudnya wujudan wa adaman? Ya, wujudan apabila itu ada, ya, apabila itu ada, yaitu permusuhan kepada musuh Allah, wujudan maka iman itu ada. Wa adaman, tapi kalau itu tidak ada, memusuhi musuh-musuh Allah, maka tidak ada pula iman. Nah, itu maksudnya wujudan wa adaman. Ya, sama seperti penyebutan kaidah, ya, al-illatu ma'a al-hukmu ma'a illatihi wujudan wa adaman. Al-illatu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berotasi, ya, dengan sebab adanya ilahnya, adanya sebabnya. Apakah ada sebab, maka ada hukum. Gak ada sebab, gak ada hukum. Sebentar, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, walau kanu yuminuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhim attakhadhuhum awliya'a walakinna aktsarahum walakinna katsiran minhum fasikin. Seandainya mereka beriman pada Allah, beriman kepada Nabi, maksudnya ini firman Allah kepada Bani Israel, ya. Yang Nabi di sini yang dimaksud adalah Musa. Ya. Dan kepada siapa saja yang diturunkan kepadanya, yaitu kepada siapa saja yang Allah turunkan wahyu kepadanya, yaitu Nabi. Tentulah mattakhadhuhum awliya'ah, tentulah mereka tidak akan mengambil orang-orang kafir itu sebagai wali-wali mereka, penolong mereka. Ya, namun kebanyakan ya, dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah Ta'ala berfirman, ini lahiriah ini ya, atau batiniah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah iman mereka. Dan kepada Allah, kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ini amalan lahiriah semua. Siapa itu orang-orang beriman ini? Alladzina yuqimuna shalah. Nah, sebutkan amalan batiniah. Apa yang tadi lahir batiniah? Nah, sebutkan yang amalan lahiriah. Itu yang menegakkan salat. Ya. Wa bima razaqnahum yunfiqun, dan mereka berinfak dengan rezeki yang telah diberikan pada mereka. Amanat qulubuhum wa dhahara imanuhum 'alaihim min khaufillahi wa jalihi wa tibai amrihi wa jitinabi nahihi. Wa hadza kulluhu min al-iman. Maka qalbu mereka beriman dan telah tampak keimanan ya, pada mereka berupa ketakutan pada Allah, ya, berupa bergetarnya hati mereka kepada Allah dan mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini semuanya adalah bagian dari iman. Nah. Isim inna muakhir terus hadis Ibnu Mas'ud ya, bukan terus ala wahiyal qalbu nah fadallat hadhihi nusus ala anna ma fil qalbi min al iman yadhharu fil jawarih wa ajma'a al ulama'u ala anna adh-dhahira wal batina mutalaziman wa mimma ya'budu dhalika ma taqaddama naquluhu minal ijma'ati ala annahu la yasihhu al-imanu illa bil qawli wal 'amali wa qad kathura an-naqlu 'ala as-salafi fi hadhihi al-mas'alati fa min dhalika qala shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu salahu al-qalbi mustalzimun li salahi al-jasadi wa idza kana al-jasadu ghayra salihin dalla ala anna al-qalba ghayra salihin wal qalbu al-mu'minu bukan al-qalbu al-mu'min tapi wa qalbu al-mu'min. Ini keliru. Memangnya kalau al-qalbu al-mu'minu al-mu'minu jadi na'at dari qalbu, enggak mungkin. Ini keliru. Dan saya sudah lihat langsung, ini kan sumbernya apa ini pernyataan yang tadi Majmu' Fatawa. Dan saya sudah lihat langsung ke Majmu' Fatawa aslinya, memang keliru. Wa qalbu al-mu'min. Wa qalbu al-mu'min, bukan wal qalbu al-mu'min. Iskal, ini karena keliru. Ini catat juga ini. Jadi udah berapa kali keliru. Ya, catat itu. 4 yang sudah ditangkap di buku ini. Hah? 5 ya. Nanti kita email, kan di buku ini ada email menulisnya. biar di cetakan berikutnya diperbaiki, salah titik, salah kurang baris, ya ini juga nih salah i'rab, ya mungkin ini bukan beliau ya tukang ketiknya, ya tukang ketiknya beliau kasih tulisan, tulisan tangan mungkin diberikan kepada Syaikhul Fauzan dibaca, diberikan kepada Syekh Al-Syekh yang Muhammad bin Hasan Al-Syekh, ya kemudian dipuji, dikasih kata pengantar, di situ dicetak, diketik. Nah ini kesalahan tukang ketiknya mungkin, ya udah 5 kali salah keliru. Nah terus wa qalbul mu'mini salih fa'ulima anna man yatakallamu bil imani wa la ya'malu bihi la yakunu qalbuhu mu'minan hatta anna al mukraha idza kana fi idhari al imani fala budda an yatakallama ma'a nafsihi wa fi sirri ma'a man ya'malu ilayhi wa la budda an yadhhara 'ala sufahati wajhihi falatat jamak dari faltah falatati lisanihi kama qala Utsman wa amma idza lam yadhhar atharu dhalika la biqawlihi wa la bifi'lihi qad fa innahu yadullu ala annahu laysa fil qalbi imanun wa dhalika anna al jasada tabi'un lil qalbi fala yastaqirru shay'un fil qalbi illa dhahara mujibuhu wa muqtadahu ala al badani walau biwajhihi min al wujuhi walau biwajhin min al wujuhi bukan bi wajhihi. Baik, barakallahu fikum. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata maksudnya Rasulullah SAW bersabda, ya la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus hati seorang hamba sampai lurus pula qalbunya. Tidak lurus iman seorang hamba hingga lurus pula qalbunya. Ya, iman kaitan dengan lahiriah qalbu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan qalbunya tidak akan lurus hingga lurus pula lisannya. Lihat kaitannya dengan lahiriah. Jadi iman itu memang begitu, ada kaitan antara lahiriah dan batiniah. Kalau murjiah enggak, cuma batiniah aja. Wa la yadkhulu rajulun al-jannata, maka seorang tidak akan bisa masuk surga. Ya. Tidak akan bisa masuk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? La ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seseorang yang tetangganya enggak aman dari keburukan atau kejahatan dia. Paham sini? Jadi kalau orang berbuat jahat, ini berarti amal apa? Hah? Lahiriah. Ya, lahiriah. Abar kalau itu. Lahiriah. Berarti menandakan dia enggak punya iman. Ya. Tapi barakallahu fikum. Jadi kerat kaitannya antara lahiriah dan batiniah. Enggak bisa batiniah. Ya, kemudian dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jasad kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah semua jasad. Nah, lihat ada kaitannya nih. Jasad yang segumpal daging itu apa? Wa idza fasadat fasadal jasad kullu. Apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula semua anggota badan. Ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Qalbu batiniyah. Tapi kalau qalbunya buruk, maka lahiriah yang ada di jasad juga buruk. Nah, ada kaitan antara lahiriah dan batiniah yang diterapkan oleh Al-Sunnah dalam masalah iman. Padahal latil hadihi nususu, maka nas-nas ini Al-Quran hadis tadi itu semua menunjukkan ala anna ma fil qalbi minal iman yadharu fil jawarih. Ya, menunjukkan bahwasanya apa yang terdapat di kalbu berupa keimanan itu nampak juga pada anggota badan. Ya. Ya, maka enggak ada ceritanya dia beriman kalbunya namun kafir badannya, enggak ada ya berarti kafir juga. Kecuali dia dipaksa. Ya. Paham enggak sini? Ah, Gak bisa. Ya. Kalau dia mengolok-olok syariat, dia menentang syariat, ya kufur dia. Kita gak bisa katakan ya bahwasanya, oh enggak, itu hatinya belum tentu seperti itu. Lo gak bisa. Kecuali dia dipaksa. Ya. Dan dipaksa pun juga ada fikihnya, sebagaimana di tertuang di kitab apa namanya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya, pernah saya posting di medsos itu, saya fotoin bahkan kitabnya, ya, dan diterjemahkan. Dipaksa itu ada dua, ada mukroh tam, ada mukroh nakis. Ya, ada yang dipaksa sempurna, ada yang dipaksa kurang. Yang dapat uzur yang sempurna. Gimana itu? Kalau diancam nyawanya, kalau dia nggak melakukan, dibunuh, hilang nyawanya, atau hilang salah satu anggota badannya, cacat salah satu anggota tubuhnya. Yang kurang dari itu, mukroh nakis, ini yang nggak dapat uzur. Yang gimana? Kalau dia nggak mau melakukan apa yang dimaui oleh orang-orang kafir tadi berupa perbuatan kufur, ucapan kufur, maka dia diancam dengan ancaman yang tidak mengancam jiwa dia. Tidak mengancam anggota tubuhnya. Diancam apa? Diancam dibuli. Diancam materai 6.000. Diancam dipenjara. Diancam dipecat. Diancam dipukul. Dipukul yang gak mengakibatkan rusaknya anggota tubuh dia. Ini gak boleh. Ya, kalau cuma gara-gara dibuli, digerusuk, ya, pakai masa untuk naikkan materai 6.000, gak boleh. Ya. Barakallahu fiikum. Paham gak sini? Khauf, takut itu bukan uzur. Makanya lihat tuh di pembatal apa di penghujung Nawakidul Islam, kata Syekh. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wala farqa, enggak ada perbedaan di antara pembatal ini, antara sungguh-sungguh bercanda atau takut kecuali dipaksa, ya. Enggak ada perbedaan. Mau dia sungguh-sungguh, mau dia jahil, mau dia serius, mau dia takut, takut enggak termasuk. Apa ke sini? Kecuali dia dipaksa. Hey, barakallahu fikum. Kemudian, wajmal ulama wala anna zahira wal batina mutalazimani. Dan para ulama telah bersepakat bahwasanya antara lahiriah dan batiniah itu memiliki keterkaitan kuat. Wa mimma ya'dudu dzalika, di antara hal yang menguatkan hal tersebut adalah mataqaddama naqluhu, yang telah berlalu kutipannya minal ijma'ati, berupa ijma' para salaf, ala annahu la yasihu al-imanu, bahwasanya yaitu kutipannya tidak yang yaitu bahwa tidak sah iman illa bil qawli wal amal, kecuali dengan adanya ucapan dan amalan. Waqad katsura an-naqlu ala salafi fi hadhihi al-mas'alati, maka sungguh sangat banyak kutipan dari salaf terkait masalah ini. Wabidzalika, diantaranya ialah berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di Majmu' al-Fatawa. Kata Ibn Taymiyyah, solahul qalbi mustalzimun li solahil jasadi. Kata Ibn Taymiyyah, ya, baiknya hati, maka ini mustalzimun, maka konsekuensinya juga adalah baiknya jasad. Baiknya amalan lahir batiniah, ya konsekuensinya mengharuskan adanya kebaikan amalan lahiriah. Fa idza kana jasadu ghairu salihin. Nah, apabila sekarang jasad amalan lahiriah nih, itu tidak baik. Amalan lahiriahnya enggak baik jasad. Dalla ala annal qalba ghairu salihin. Maka ini menunjukkan bahwasanya kalbunya itu tidak baik. Maka enggak benar Mbak Murjiah yang kamu pakai jilbab dengan alasan yang penting kalbunya. Enggak apa-apa saya enggak pakai jilbab, yang penting kolbunya di jilbab ini enggak benar. Ya, gimana ceritanya mau dikatakan kolbunya baik? Ya, lahiriahnya rusak. Ya, lahiriahnya maksiat, enggak mau pakai hijab. Tabarakallahu fikum. Paham enggak sini? Ini enggak ada apa? Wan, itu apa namanya? Tisu. Ntar saya kamar mandi dulu. Ya. Ada lagi tadi. Wa qalbul mu'mini, itu salah ya, ada alnya. Salah cetakan itu, salah penulisan mungkin. Ya. wa qalbu al-mu'mini. Alnya itu jangan dipedulikan, ya. Yang benar ada qalbul mu'min. Ini kekeliruan kelima yang telah kita dapatkan, ya, di penulisan buku ini. Wa qalbul mu'mini salihun. Perhatikan kata beliau. Ya, qalbu seorang mu'min itu hukum asalnya baik. Fa urima anna man yatakallamu bil imani wa la ya'malu bihi la yakunu qalbuhu mu'minan. Maka diketahuilah dari sini bahwa orang yang mengucapkan dengan kalimat iman namun tidak mengamalkan konsekuensi iman, maka kalbunya itu berarti belum beriman. Ya, kalbunya belum beriman. Hatinya belum beriman. Hatta annal bukroha idza kana fi idharil iman fala budda an yatakallama ma'a nafsihi. Sampai-sampai orang yang dipaksa sekalipun untuk berbuat kekufuran, apabila dalam mendapatkan keimanan, pasti dia akan berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, berbicara masalah iman. Hatinya tetap tenang dalam keimanan. Makanya Amr bin Yasir ketika menangis, menyesal, datang kepada Nabi karena mengucapkan kalimat kufur, ya, ditanya mana Nabi, kaibata jidu kalbak, gimana kamu mendapati kalbu? Apa kata Amr? Mutmainan bil iman, tetap tenang dalam keadaan iman. Ya, kata Nabi sesama fa idza adu faud, kalau mereka datang lagi ulangi lagi, gak apa-apa kamu pura-pura mengucapkan kalimat kufur, yang penting kalbunya iman. Kalau mereka datang lagi maksa lagi, kalau enggak dibunuh. Nah, makanya orang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, tapi kalbunya enggak mengingkari apa yang diucapkan. Kalbunya tidak tenang dengan keimanan. Meridhoi dengan yang diucapkan, maka dia kafir. Ya, maka dia kafir. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Ya. Dirinci itu oleh Al-Khatib Asy-Syirbidi, ya. Jadi kita beliau Muftin Muhtaj dalam pembahasan kitab Muridah. Jazakallahu khairan. Kita taruh tuh buat stok. Disimpan itu. Mana lagi tadi? Berikutnya pada sekarang. Fisri ma'an ma'aman la ya'madu ilaih. Maka dia tetap mesti mengucapkan kalimat iman walaupun dia dipaksa sekalipun. Ya, itu pada keadaan sir, ketika rahasia. Ya, itu ketika dia sendiri. Ya, pada kesendiriannya. Ma'aman, ya aman ilaih. Maupun dengan orang yang merasa dia aman dengannya. Artinya dia tidak dipaksa. Itu sama kalbunya keadaannya. Ketika dia dipaksa, kalbunya tetap dengan keimanan. Ketika dia bersama orang-orang yang dia merasa aman dengannya, tidak dipaksa, dia pun juga tenang dengan keimanan. Walabu da'ayat haru ala safahati wajhi wa falatati lisanihi. Maka haruslah iman itu nampak pada raut wajahnya. Wa falatati lisanihi. Kalau seingat saya makna faltah lisan itu hafwah lisan, ketergelinciran lisan. Oh iya, maksudnya gini, ketika dia lisannya disuruh mengucapkan kalimat kufur, ya, dia tetap mesti menambahkan keimanan. Kama qala Utsman, sebagaimana yang dikatakan oleh Utsman. Nah, apa yang dikatakan oleh Utsman ini saya belum tahu, ya. Ini jadi PR nih. Ya, biar nanti kita paham. Ya, apa yang dikatakan Utsman terkait hal ini? Utsman bin Affan, Allahu a'lam. Ya. Baik. Berikutnya. Wa amma idza lam yadhhar atharu dzalik. Nah, kalau tidak nampak, ya, tidak nampak bekas-bekas dari itu semua. Yang demikian pengaruh iman itu tidak nampak. La biqauli wa la bi fi'lihi qad, tidak nampak iman itu tersebut dari ucapannya, dari perbuatannya. Lihat ini, lahiriah ini semua. Ya, fa innahu yadullu ala annahu laisa fil qalbi imanun. Maka ini menunjukkan bahwasanya di kalbunya enggak punya iman. Jadi enggak ada ceritanya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kalbunya beriman, hati apa lahiriahnya enggak ada gitu. Ya, ini bahan telak buat bapak yang enggak mau pakai jilbab dengan alasan apa? Yang penting kalbunya. Enggak mungkin, ya. Wadzalika anna jasadat tabi'un lil qalbi, yang demikian itu karena jasad itu, anggota amalan lahiriah itu mengikuti kalbu, mengikuti amalan batin. Fala yastaqirru syai'un fil qalbi, maka tidak akan menetap sesuatu hal di kalbu illa dhahara mujibuhu wa muqtadahu, ya, alal badan. Ya. Melainkan akan nampaklah di badan, di jasad, ya. Ya, hal-hal yang mau mengharuskan dari amalan, dari keimanan kalbu tadi. Wa muqtadahu, dan konsekuensinya. Ya. Kalau dia beriman secara kalbu, konsekuensinya mesti beramal, dia mesti nampak di badan. Ya. Walau biwajhin min al-wujuh. Walau biwajhin min al-wujuh. Walaupun dengan satu aspek atau dari dengan aspek apapun. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, berikutnya berkata beliau rahimahullah taala. Syabar baca. والحب والحب والامتياز وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو دل على عدمه دل على هذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي التصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعد له لكن ما في القلب هو الأصل lima ala al-jawarih kama qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu innal qalba malikun wal a'dha'u junuduhu fa in taba al-maliku tabat junuduhu wa idha khabusa al-maliku khabusat junuduhu wa qala rahimallahu fa hadha al-mawdu فهذا الموضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالواجب wamtana'a al-fi'li la yuqtalu aw yuqtalu ma'a islamihi fa innahu dakhalat 'alayhi ash-shubhatu allati dakhalat 'ala al-murji'ati wal jahmiyati wallati dakhalat 'ala man ja'ala al-iradata al-jazimata ma'a qudrati at-tamati la yakunu biha shay'un min al-fi'li wa li hadha kana al-mumtani'una man qatala hadha min al-fuqaha min qatli hadha min al-fuqaha banawhu ala qawli min fil mas'alatil fi mas'alah ada alnya fi mas'alatil iman wa annal a'mala laysat minal iman wa anna janasal jinsa wa anna jinsal a'mali min lawazimi imanil qalbi wa anna imanil qalbi at-tamma biduni syai'in minal a'mali ad-dhahirati mumtani'un sawa'un ja'ala ad-dhahira min lawazimil imani aw juz'in minal imani. Barakallahu fiik. Ya. Mana berikutnya kata Ibnu Taimiyah. Ini semua dikutip oleh beliau dari Majmu' Fatawa ya. Kata beliau berikutnya kata Ibnu Taimiyah fa asul iman fil qalbi. Ya. Maka asal keimanan itu pokoknya adalah berada di dalam qalbu. Ini pokoknya. Makanya kemarin pada masalah istisna ya, yang gak boleh mengucapkan dengan saya mukmin insya Allah itu pada pokok iman ya, bolehnya itu yang kemarin ditinjau dari tiga hal itu pada masalah amal dan apa lagi dan khotimah akhir hayat kehidupan kita saya mati insya Allah ya, gitu. Boleh sebagaimana kita mengatakan di kuburan sebagaimana dikatakan Nabi wa inna assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'min wal mu'minat nas'alallana walakum al-afiyah wa inna insya'allah bikum lahikun pakai insya'allah taib wa huwa qawlul qalbi wa amaluh yaitu ucapan hati dan perbuatannya wa huwa iqrarun bitasdiki wal hubbu wal intiyadu yaitu keimanan itu adalah pengakuan dengan membenarkan dan mencintai ya, zat yang disembah wal inqiyad dan tunduk kepada zat yang dia sembah tadi. Yang dia menghambakan diri di hadapannya tadi. Wa makana fil qalbi falabuda ayadhara mujibuhu wa muqtadahu 'alal jawarihi. Masyaallah. Ini sambungan dari yang tadi ini. Yang tadi yang salah al qalbi mustalzimun li salahil jasadi fa idza kana al jasadu ghaira salihin dalla ala anna al qalba ghairu salihin. Baik, ini makanya ini sambungannya ini juga. Wa makana fil qalbi falabuda yadhara mujibuhu wa muqtadahu al jawarih. Maka apa yang terdapat di dalam qalbu dia harus nampak sebagai bukti ya. Nampak hal-hal yang mengharuskan keimanan dia tadi, konsekuensinya, ya pada jawareh dia, pada amalan dia. Kalau dia beriman, ya mesti beramal. Ya, dia beriman mesti beramal. Makanya salaf menyatakan iman itu qaulun wa amalun. Ya, pada i'tiqad mesti ada qaul, mesti ada amal. Ya, tapi barakallahu fiikum. Fa idza lam ya'mal bi mujibihi wa muqtadahu dalla 'ala 'adabihi wa dha'fihi. Nah kalau dia tidak mau beramal dengan konsekuensi keimanan dia yang ada di kalbu tadi, ya maka ini menunjukkan ketiadaan iman dia atau lemahnya iman dia yang ada di kalbu dia. Walihada kanatil amalu adh-dhahir. Oleh karena itulah amal-amal yang zahir yang lahiriyah, ya min mujibi imanil qalbi wa muqtadahu itu merupakan diantara bukti keimanan qalbu yang dan juga konsekuensi keimanan qalbu ya. Paham gak sini? Mengerjakan amalan lahiriah adalah konsekuensi dari keimanan batiniah. Paham gak sini? Kalau gak ada amalan lahiriah ya gak ada iman di batin, bohong, dusta. Yang penting jilbabin hatinya, gak ada dusta itu, bohong, gak percaya. Yang penting iman apa kalbunya, ya. Gak apa-apa luarnya rusak, yang penting kalbunya gak ada, ya. Kecuali dia dipaksa. Hai barakallahu fikum. Wahya at-tasdiqu lima fil qalbi, yaitu membenarkan dengan apa yang ada di kalbu. Wadalilun alaih wasyahidun lahu, ini adalah dalil bukti akan keimanan kalbu tadi dan sebagai saksi, ya. yang menunjukkan adanya keimanan di kalbu, yaitu amal jawarih tadi. Wa hiya syu'batun min majmu'il iman al-mutlaq wa ba'dun lahu. Dan ini adalah syu'bah, cabang dari kumpulan iman mutlak atau sebagiannya dari keimanan mutlak tadi. Tahibarakallahu fikum. Dia adalah cabang dari sekumpulan iman yang mutlak atau bagian darinya. Lakin ma fil qalbi huwa al-aslu. Huwa al-aslu. Namun apa yang ada di dalam qalbu itulah asal iman. Ya, asal dari mana? Lima ala al-jawarih. Namun apa yang ada di kalbu itulah asal dari apa yang nampak pada amal jawarih. Ini dalam ini kata-katanya ini. Ya, subhanallah. Kama qala Abu Hurairah radhiyallahu Abu Hurairah radhiyallahu sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Innal qalba malikun, sesungguhnya kalbu itu adalah raja. Al-a'dha'u junuduh, sedangkan anggota-anggota tubuh adalah pasukannya. Fa in taba al-maliku tabat jududuhu. Apabila rajanya baik, tentaranya baik juga. Wa idza khabsa al-maliku khabsat jududuh. Namun kalau rajanya buruk, buruk pula bala tentaranya. Rusaklah kerajaannya. Tabarakallahu fiku. Qala rahimallahu. Itu dibaca perkataan Ibnu Taimiyah ini di masih di Majmu' Fatawa. Walihada kata Ibnu Taimiyah. Fa hadzal mawdi'u fayanbaghi tadabburuhu. Maka ya, mawdi' ini, poin ini selayaknya untuk ditadaburi. Untuk diperhatikan, dicamkan. Faman 'arafa irtibat adh-dhahiri bil batini zalat anhu asybatu bi hadzal babi. Maka barang siapa yang dia mengetahui keterkaitan antara hubungan lahiriah dan batiniah, maka akan hilanglah syubhat dari dia di permasalahan ini, di bab ini. Dia tidak akan terkecoh dengan syubhat murahat murji'ah yang menghilangkan keterkaitan lahiriah dan batiniah. Ya, barakallahu fikum. Murji'ahnya memandang ya, batiniah saja. Batiniah saja. Gak pernah akan ada kekufuran kecuali sampai hatinya yang kufur berupa mendustakan, mengingkari dan seterusnya. Mana berikutnya? Wa alima, dan siapa yang mentadaburi hal ini maka dia akan mengetahui. Ya. Anna man qala min al-fuqaha'i innahu idza aqarra bil wajibi wa abtana 'ala al-fi'li la yuqtalu. Dan dia pun akan mengetahui, ya, dia akan mengetahui bahwa orang yang mengatakan dari kalangan para ahli fikih, dari kalangan fuqaha, ya, barang siapa yang mengetahui yang wajib, ya, barang siapa yang mengetahui yang wajib, wabtana adal fi'li, tapi tidak mau mengerjakan selain sholat, ya, la yuqtalu, dia tidak dibunuh, ya. Dia mengaku itu wajib, misalkan. Anda kenapa nggak mau, nggak mau puasa, nggak mau puasa? Ya saya malas, saya ini, saya itu, saya ini. Tahu nggak puasa wajib? Tahu. Dibunuh orang tadi? Nggak. Ya. Kecuali sholat, kecuali zakat, kecuali apa lagi? Haji. Kalau sholat, dia dibunuh. Dia gak mau ngerjain. Zakat begitu juga, diperangi di masa Abu Bakar. Haji begitu juga, Umar mengancam akan menyerbu orang-orang yang gak mau haji padahal dia mampu. Tayyib barakallahu fikum. Tayyib. Au yuqtalu ma islamihi. Dan pernyataan fuqaha, dia akan tahu juga ini pernyataan fuqaha. Dan dia tidak boleh dibunuh sebagai muslim. Taib. Fa idza khalat alaihi asyubhatu allati dakhalat alal murji'ati wal jahmiyati. Fa innahu dakhalat alaihi asyubhatu allati dakhalat alal murji'ati wal jahmiyati. sesungguhnya dia telah dimasuki oleh syubhat jahmiyah atau syubhat murjiah. Ya, maka orang ini terpapar syubhat jahmiyah dan syubhat murjiah. Ya, tapi barakallahu fikum. Wallati dakhalat ala man ja'ala al-iradata jazimata. Tadi gimana sih? Apa ini kritikan terhadap fuqaha kali ya? Fa inna wa alima anna ma anna man qala min al-fuqaha idza aqarra bil wajib wa abtada 'anil fi'l la yuqtalu aw yuqtalu bi islamih fa in fa'innahu, oh, ini kritikan terhadap fuqaha tadi. Kalau dia sudah tahu ada hubungan lahiriah dan batiniah ini, maka dia mengetahui. Ya, sebagian fuqaha, ini fuqaha Hanafiyah yang mereka adalah murjiah, murjiah dan fuqaha. Kalau sudah mengakui amal, ya, tapi tidak mengerjakan, wabtana anil fi'li, gak boleh dibunuh, gak boleh dibunuh sebagai muslim. Berarti orang tersebut sudah terpapar apa? Syubhat murjiah, virus murjiah. Buktinya dibunuh orang yang sholat dalam madhab Syafi'i, apa? Dibunuh. Ini kesepakatan madhab Syafi'i. Ya, walaupun mereka berbeda, apakah dikafirkan atau tidak? Yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i tidak dikafirkan, tapi diwajib dibunuh. Ya, dalam madhab Hanbali dikafirkan dan dibunuh. Nah, sebagian fuqaha yang menyatakan tidak boleh dibunuh, ini fuqaha kalangan Hanafiyah, karena mereka adalah murjiatul fuqaha. Baik, sudah ngerti ya? Mana lagi? Wallati dakhalat 'ala man ja'ala al-iradata jazimah ma'a al-qudrati at-tabah la yakunu biha syai'un min al-fi'l. Berikutnya, wallati dakhalat 'ala man ja'ala al-iradata jazimah. Dan syubhat yang sama yang masuk kepada orang yang menjadikan iradah yang kuat, keinginan yang kuat, yang disertai dengan kemampuan yang sempurna, tapi tidak terdapat padanya amalan lahiriah, apakah berupa la yakunu biha syai'un min al-fi'l, dia tidak mau melakukan apapun, dia tidak mau beramal secara lahiriah. Ya. Maka orang tersebut ini juga adalah murjiah kalau dia tetap meyakini masih ada fi'il, masih ada iman, padahal enggak ada perbuatan amal jawarih dia. Wa li hadza kana al mubtadi'una min qatli hadza min al fuqaha'i nabadahu ala qawlihi fi mas'alatil iman. Oleh karena itu yang para fuqaha ini yang menolak untuk membunuh, menghukum mati orang-orang semacam ini, itu membangun badawuhu, mereka ini membangun pondasi dari fatwa mereka tadi, dari pendapat mereka tadi, ini juga dalam masalah iman. Ya, barakallahu fikum. Membangun pendapatnya di atas pendapat mereka dalam pendapat iman, dalam masalah iman. Ya, kenapa mereka bisa berfatwa dalam masalah fikih ini? Orang yang menolak zakat, menolak puasa, menolak salat tidak dibunuh. Kenapa? Karena mereka membangun pendapat mereka ini di atas pendapat mereka dalam masalah iman. Karena mereka adalah murjiatul fuqaha. Kalau madhab Syafi'i, madhab Hanbali, madhab Maliki, enggak. Mereka menyatakan iman qaulun wa amalun. Maka yang enggak sholat dibunuh, yang enggak haji diperangi padahal dia mampu, yang enggak zakat diperangi kayak Abu Bakar memerangi orang-orang yang enggak mau bayar zakat. Murjiatul fuqaha enggak. Kenapa demikian? Mereka bisa begitu dalam fikih ini. Kenapa? Karena mereka membangun masalah ini di atas akidah mereka yang irja. Sudah ngerti? Ya. Ada lagi tadi. Wa anna al-amala laysat min al-iman, kata mereka. Amal bukan bagian dari iman. Ini murjiatul fuqaha. Wa anna jinsal amal min lawazimil imanil qalbi. Ya. Dan bahwasanya jenis amal apapun, ya, kata mereka ini, ya, min lawazimi imanil qalbi, padahal jenis amal adalah bagian dari konsekuensi iman qalbu. Oh, ini udah bantahan beliau, ya. Wa anna iman al-qalbi at-tam biduni syai'in min al-amal dhahirah mubtadi'un, sedangkan iman qalbu yang ada di qalbu yang sempurna tanpa ada amal sedikit pun, tanpa ada amalan lahiriah sedikit pun, ini mubtadi'un, ini mustahil. Sawa'un ja'ala dhahirah min awazimil iman aw juz'an min al-iman. Ya. Atau aw juz'in min al-iman. Sama saja, apakah dia menjadikan amalan zahir ya, sebagai bagian dari konsekuensi iman atau bagian dari iman, sama aja. Ya. Pokoknya kalau dia beriman di kalbu tapi tanpa ada amalan lahiriah, itu mubtadi, mustahil. Sudah? Barakallahu fikum. Wa qala rahimahullah ta'ala, wa huna usulun, itu dibaca belum? Belum. Barakallahu fikum. Arga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa qala rahimahullahu wa huna usulu tanazu'in nas. Usulut tanaza'a. Wa huna usulun tanaza'an nasu fiha. Minha anna al-qalba hal yaqumu bihi tasdiqun aw takdzibun wa la yadhharu qad minhu shay'un 'ala al-lisani wal jawarihi. Wa innama yadharu naqiduhu min ghairi khawfin falladhi 'alaihi as-salafu wal a'immatu wal jumhurun nasi annahu la budda min dhuhuri mawjibi dhalika 'ala al-jawari faman qala innahu yusaddiqu ar-rasula wa yuhibbuhu wa yu'dhibuhu wa yu'adhibuhu biqalbihi wa lam yatakallam qat bil islami wala fa'ala syai'an min wajibatihi bila khaufin fahadha la yakunu mu'minan fil batini wa innama huwa kafirun wa qala rahimahullahu faqad tabayyana anna ad-dina la budda fihi min qawlin wa amalin wa annahu yamtani'u an yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi bil qalbihi wa bil qalbihi wa lisanihi wa lam au bi qalbihi wa lisanihi terus walisani walam yuaddi wajiban zahiran wala salatu wala salatan wala salatan wala zakatan wala siyaman wala ghayra dhalika minal wajibati la li ajli anna allaha awjabaha mislu ay yuaddi amanata ay aw yusaddiq al haditha aw yasduqul hadisu, bukan dia membenarkan hadis tapi hadis itu ucapan dia. Ucapan dia jujur. Au yasduqu al-hadis. Terus. Au yasduqu al-hadis. Au ya'lilu fi qismihi wa hukmihi. Min ghairi imanin billahi wa rasulihi. Lam yukhrij bidhalika. Lam yukhrij. Lam yukhrij bidhalika min al-kufri. Fa'inal musyrikina wa ahlal kitabi. Yarawna wujuba hadihi al-umuri. Fala yakunu rajulu mu'minan billahi wa rasulihi ma'adami syai'in. Min al-wajibati allati yahtassu bi-ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qala rahimahullahu idza naqasatil a'malu adh-dhahiratu al-wajibatu kana dhalika li naqsi ma fil qalbi min al-imani fala yatasawwaru ma kamalil imani al-wajibi alladhi fil qalbi an ta'duma al-a'malu dhahiratul wajibatu bal yulzimu min wujudi hadha kamilan kama yulzimu min nafsi hadha naqsa hadha. Nah. Idza taqdiru imani tamin fil qalbi bila zahirin min qawlin wa amalin ka taqdiri mujibin tamin bila mujabihi wa illati tamatin bila ma'luliha wa hadha mumtani'un. Baik. Barakallahu fiikum. Dari mana bacanya? Arga. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, ya, qala rahimullah wa huna usulun tanaza'an nasu fiha. Ya, maka dari sini terdapat usul, prinsip-prinsip atau pokok-pokok iman yang diperdebatkan oleh ya, orang-orang. Ya. Yaitu minha diantaranya annal qalba huwa yakumu bihi tasdiqun au takdzibun wa la yadhharu qat minhu syai'un 'ala lisani wal jawarihi. Itu diantaranya bahwasanya qalbu, apa dia membenarkan, apabila qalbu ini membenarkan atau mendustakan, ya, au wa la yadhhar, dan tidak nampak sedikit pun, ya, amal-amal lisan, amal-amal jawarih, enggak nampak sedikit pun. Ya, wa inna ma yadharu naqiduhu min ghairi khaufin. Dan yang nampak dari amal jawarih itu cuma kebalikannya. Kebalikannya. Berarti kebalikannya apa? Amal yang toleh, amal-amal yang buruk, lisan yang buruk, perbuatan yang buruk tanpa ada ketakutan. Ya. Bukan karena takut, ya. Bukan karena dipaksa. Falladhi 'alaihi salafu wal a'immatu wa jumhurun nasi. Maka yang menjadi acuan para salaf, para imam-imam dan jumhur kaum muslimin sini, annahu la budda min dhuhuri mujibi dzalika 'alal jawarih. Bahwasanya iman tersebut yang ada di kalbu itu mesti juga ada nampak dari konsekuensi iman yang ada di kalbu ini pada amal jawarih. Yang mujib, yang mengharuskan. Ya. Ya. Yang mengharuskan dari amal qalbu itu mesti nampak, ya, pada amal jawarih. Faman qala, maka barang siapa yang berkata, ya, innahu yusaddiqur rasula wa yuhibbuhu wa yu'adzimu biqalbih. Sesungguhnya orang tersebut membenarkan rasul, mencintai rasul, mengagungkan rasul di qalbunya. Walam yataqallam qat bil islam, tapi tidak berbicara, ya, tidak menyatakan Islam sedikit pun, ya. Cuman senang aja sama Rasul kayak Abu Talib. Wala fa'ala syai'an min mujibatihi bila khaufin. Dan dia tidak melakukan apapun dari perbuatan amal jawarih, dari konsekuensi keimanan kepada Rasul, tanpa ada ketakutan, tanpa dipaksa. Fahadha la yakunu mu'minan fil batin. Maka ini orang ini tidak dianggap beriman secara batin, tidak. Batinnya pun dianggap kafir. Ya, barakallahu fiikum. Innama huwa kafir. Orang tersebut kafir. Wa qala rahimahullah ta'ala wa qad tabayyana anna dinan la budda min fihi min qawlin wa amalin. Maka jelaslah bahwasanya agama ini mestilah, ya, dia mesti ada amal berupa lisan maupun amalan. Wa annahu yabtadi wa yakuna ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulihi wa qalbi wa bi qalbi wa bi qalbihi wa qalbihi, ya, berulang lagi. Walisanihi walam yuaddi wajibat zahiran. Qalbu yang kedua berulang lagi, nanti diperiksa di majmu fatwa aslinya, apakah dia berulang salah cetak atau memang begitu, ya. Ya. Mana tadi? Dan sungguh mustahil seorang dikatakan beriman pada Allah dengan Rasul dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya dengan qalbunya atau dengan kalbunya dan lisannya, namun dia tidak menunaikan kewajiban secara zahir, wala salatan, wala zakatan, wala siaman, dia gak salat, gak zakat, gak puasa, wala ghaira dzalika minal wajibat, dan hal-hal yang lainnya dari wajibat, ya, sebagaimana kaum kejawen, eligiun, ya, mereka yang penting bersyahadat, yang penting mengakui, eling, gak salat, gak zakat, gak puasa, ya, maka mereka murtadun, gak perlu ditanya lagi, syekh, bapak saya gak pernah sholat karena meyakini sholat itu gak wajib pakai gerakan. Boleh gak saya mendoakan bapak saya? Ngapain tanya gini lagi? Kecuali orang awam nanya kayak begitu, baru boleh. Kalau dai ngapain nanya kayak begitu lagi? Ya, li ajli, la li ajli annallaha aujabaha. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Mislu ayu adiyya al-amanata. Barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Tadi apa? Tidak pula menjadikan seorang itu dianggap beriman ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang umum. Ya. La li ajri anallah aujabah, bukan karena Allah mewajibkannya. Semisal dia menunaikan amanah, lisannya jujur, au ya'dil fi kisbihi wa khufi, dia berbuat adil dalam pembagian dan hukum. Min ghairi imanin billahi wa rasulih. Namun dia tidak tanpa ada keimanan pada Allah dan Rasulnya. Padahal dia baik semua tuh. Dia menunaikan amanah, lisannya jujur, berbuat adil. Lam yukhrij bidzalika minal kufri. Maka hak perbuatan ini dia tidak mengeluarkan orang tersebut dari kekufuran. Ya. Fa innal musyrikina wa ahlul kitab yarawna wujuba hadhil umuri. Ya, karena yang namanya kaum musyrikin, ahlul kitab juga memandang wajibnya perkara ini semua. Ya enggak? Fala, makanya seorang yang bertanya kepada Nabi atau dua orang pemuda yang bertanya kepada Nabi tentang keadaan ke orang tuanya, ibunya atau bapaknya, ya, yang di masa jahiliyah beribadah pada Allah tapi beribadah juga sama berhala, tapi dia menunaikan amanah, menjamu tamu, membantu orang, disebutin kebaikannya. Gimana bapak saya? Kata Nabi SAW, inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Padahal berbuat baik disebutin kebaikan. Ketika orang tersebut kayak gak suka, disebutin lagi mana Nabi. Inna abaku abi finna, bapakmu dan bapakku di neraka. Ya. Kenapa? Karena tidak ada perrealisasian iman yang benar, yaitu mengesakan Allah semata dalam ibadah. Yaitu mereka beribadah pada Allah, tapi juga beribadah pada selain Allah. Berbuat syirik. Padahal Rasulullah SAW belum turun. Ya gak? Kan bapaknya Rasulullah mati dalam keadaan anaknya belum jadi nabi, anaknya masih di perut istrinya, ya kan? Anaknya itu Rasulullah, bapaknya Abdullah, kafir, tidak dianggap sebagai ahlul fatrah, langsung Nabi ta'yin, kafir, ya, belum tegak hujah, udah ada hujah, buktinya musyrikin Quraisy berhaji, beribadah lewat syariat Ibrahim, lewat syariat Ibrahim. Udah ada agama saat itu. Bukannya gak ada agama. Udah ada agama. Ya. Sebagian mereka bersyariat dengan Nabi Isa. Buktinya banyak yang benar. Siapa? Waraqah bin Naufal. Paman dari apa? Abang sepupu Khadijah. Waraqah bin Naufal. Jadi dia jadi pendeta. Ahli kitab. Bertauhid. Dia bertauhid. Dia agamanya lurus. Berarti udah ada agama. Paham gak sini? Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Fala yakunu ar-rajulu mu'minan billahi wa rasulih ma'ada bi syai'in minal wajibati allati yakhtasu bi ijabiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka seorang tidak lagi menjadi mukmin, tidak lagi dikatakan beriman pada Allah dan Rasulnya, namun tidak disertai, apa namanya, tidak disertai dengan melakukan amalan-amalan yang wajib, ya, ya, yang dikhususkan, yang Nabi SAW mengkhususkan, ya, yang mewajibkan hal tersebut. Ya, ini kalau nggak salah mau ada penyemprotan di masjid ya, jam berapa? Ya deh, selesai ya. Santri bantuin ya. Santri semua bantuin punya peralatan. Habis itu baru makan. Atau makan dulu mau itu. Udah masak belum? Siapa yang masak hari ini? Isa, udah masak belum? Mau masak apa tuh? Telur aja udah. Telur bagi-bagi. Cukup dulu deh. Sampai mana berarti? Ini berarti belum diterjemahkan ya. Wa idana khasab tadi udah dibaca kan? Udah, berarti belum diterjemahkan sampai sini. Lihat sama halaman 75. Ya. Subhanallahi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.